telah bersedih. Oh, hapuslah air matamu, usahlah kau bersedih. Tiada perpisahan yang insaf bagimu. Tiada rintangan baginya yang dapat memutuskan. Begitu setia janjinya pasangan yang bercinta. Coba